Jangan biarkan hati selalu dilanda duka hanya karena putusnya cinta. Hadapilah semua dengan hati yang tabah. Jangan hanya bermuram duja. Itu semua tak berguna. Akhirnya engkau yang menerima. Jangan biarkan hati selalu dilanda duka hanya karena putusnya cinta. Hadapilah semua dengan hati yang tabah. Semua